Mitra bisnis, kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi dua kali dalam pekan kemarin selain merusakkan tempat peribadatan juga menimbulkan korban jiwa. Dalam setiap aksi pengerusakan yang dilakukan oleh sejumlah massa, aparat keamanan sepertinya tidak berdaya. Di sisi lain, Presiden mengeluarkan pernyataan agar ormas yang melakukan kekerasan supaya dibubarkan melalui cara yang sah dan sesuai hukum. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan anggota Komnas HAM, Albert Hasibuan. Pak Albert, apa komentar Anda? Seharusnya pernyataan Presiden itu dianggap satu tindakan serius ya, dan dilanjutkan dengan policy atau kebijaksanaan pemerintah, karena memang suatu organisasi yang berbuat kekerasan atau melanggar hukum itu patut dibubarkan. Dalam hal ini, walaupun ada ancaman dari sebagian anggota dari organisasi tersebut, seharusnya Presiden SBY bertindak tegas melaksanakan pernyataannya dan menjadi program pemerintah dalam membubarkan organisasi tersebut. Bukankah kalau dibubarkan saja, individu-individu yang ada dapat membentuk organisasi baru? Ya, memang itu organisasi, pembentukan organisasi itu hak asasi ya. Bisa saja setelah dibubarkan, dibentuk lagi organisasi. Tetapi itu bukan masalahnya. Organisasi yang menyelenggarakan kekerasan dan pelanggaran hukum itu dulu dibubarkan. Dan kalau anggotanya itu membentuk organisasi yang baru, kita awasi lagi apakah nantinya organisasi yang baru itu berbuat kembali kekerasan, melanggar hukum, dan sebagainya. Jika begitu, bukankah akan lebih efisien jika pernyataannya adalah agar menangkap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama? Ya, memang dalam konstruksi pemikiran saya, ya, di samping memang membubarkan organisasi itu, juga membawa pimpinan organisasi itu atau orang-orang dari organisasi itu ke pengadilan. Karena dasar dari pembubaran organisasi tersebut adalah orang-orang yang menjadi pengurus dari organisasi atau anggota pengurus organisasi itu berbuat kesalahan atau berbuat kekerasan. Jadi itu semuanya adalah tindakan sekaligus pembubaran organisasi dan orang-orang itu dibawa ke pengadilan. Demikian Albert Hasibuan. Saya Kiki Wijaya.